suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu. Rayuan yang pelik, waktu demi waktu berlalu. Keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Jangan besar, dia pasti pikir kamu. Walau kau tak tahu, hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersama. Saja hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa dia pasti pikir kamu. Walau kau tak tahu, biar dia merindukanmu sendiri. Di ujung malam.